Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hafalannya masih sampai ayat ke-9. Minal ikhwah awalan. Dari ikhwah dulu. Atau ditukar dari santri pratede. Nah, tafadhol dulu. Barakallahu fikum. Nah, ahsantum wa barakallahu fikum. Dari ikhwah mudarrisin musyrifin. Seperti biasa yang belum hafal bisa membaca Al-Quran. Tafadhol barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Sekarang ucapan al-mufassir, "Tsumma dzakara ta'ala al-hikmata was-sababa." Ya. Nah. Man yaqra? Ayo hasbuka wa ni'mal wakil. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. قال المفسر رحمه الله تعالى ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah dan sebab, masih pada pembahasan pembagian al-fai, harta yang didapatkan dari peperangan yang tidak memerlukan tenaga. Bija'alihi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan harta itu, amwal al-fay, harta fay, liman qaddaraha lahu, bagi siapa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan baginya, yang sudah kita dengarkan. Na'am. Falillahi walil rasuli, kemudian teruskan, wa walidil qurba, terus wal yatama, terus wal masakin wa ibnis sabil. Naam. Falillahi walil rasul, coba di murajaah. Falillahi walil rasul, ini maksudnya untuk siapa ini? Falillahi walil rasul. Ami Isa, untuk siapa ini? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Walidil qurba, siapa yang dimaksud? Amir Ridho. Walidil qurba, ya? Ahlil bait, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud di situ siapa? Yang sudah kita sebutkan. Siapa? Ami Muawiyah. Yang dijelaskan oleh As-Sa'di rahimahullah, Bani man? Bani Al-Muttalib. Naam. Kemudian salah-salah Bani Hashim. Naam. Kemudian masuk padanya Bani Al-Muttalib. Kemudian Al-Yatama, siapa yang dimaksud? Faiz, anak-anak yatim. Siapa itu anak yatim? Ayahnya sebelum balik. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Wa ibnis sabil, siapa yang dimaksud ibnus sabil? Usaid. Siapa Usaid? Yang terputus perjalanannya, so, perbekalannya. Nah, perbekalannya. Ahsantum barakallahu fikum. Naam. Wa annahum haqiquna bil i'anah, dan mereka adalah orang-orang yang layak dan patut untuk kita, ini untuk ditolong, mendapatkan bantuan, pertolongan, santunan. mustahiquna li an tuj'ala lahum. Mereka berhak ya untuk harta itu dijadikan, disalurkan kepada mereka ini. Wa annahum ma baina muhajirin qad hajaru al mahbubat wal ma'lufat. Dan bahwasannya antara orang-orang muhajirin, kondisi orang-orang muhajirin, qad hajarul mahbubat, ya, sungguh mereka telah meninggalkan al-mahbubat, orang-orang yang dicinta keluarganya mereka, ya, wal-ma'lufat, dan telah meninggalkan perkara-perkara yang ma'luf. Ini perkara-perkara yang sudah biasa dihadapi, ditemui. Ini sudah terkondisikan, sudah beradaptasi dengan lingkungan sebelumnya. Berupa apa? Minad diyar, negeri, kampung halaman, ya, masyarakat sekitar sudah familiar, sudah beradaptasi, sudah senang, sudah betah dan seterusnya. Wal awtan, diyar tadi maksudnya rumah. Al awtan, negeri, tempat tinggal, kampung halaman. Wal ahbab, juga meninggalkan orang-orang yang dicinta. Wal khullan, mana khullan? Siapa yang sudah buka kamus? Khullan. Nah, nanti dilihat lagi, saya lupa. Demikian pula wal amwal, dan juga meninggalkan harta, harta yang mereka miliki ditinggal. Nah, ditinggal. Raghbatan fillahi wa nusratan li dinillah. Hal itu semua mereka tinggalkan, rumah, tempat tinggal, seterusnya, pekerjaan yang sudah mereka mapan di situ. Nah, kebun dan seterusnya ditinggal semua. Ya. Semua itu bukan karena tendensi duniawi. Bukan karena ingin mendapatkan harta yang lebih afdol, bukan. Muhajirin, sahabat muhajirin, mereka tinggalkan itu semua ya secara fitrah manusia. Ya, kalau kita mengalami, subhanallah, sangat berat sekali. Ya, tugas dan ibadah yang sangat berat sekali. Nah, berhijrah seperti itu, meninggalkan semuanya lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala. Raghbatan fillah, sebagai bentuk harapan, raghbah, keinginan. Ya, yakni ada harapan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala di surga. Wa nusratan li dinillah, dan sebagai bentuk nusratan, pertolongan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, agama Allah Subhanahu wa taala harus dibela. Agama Allah Subhanahu wa taala harus dimuliakan. Naam. Wa mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah naam motivasi yang menggerakkan mereka semua untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa, istimewa, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan muhajirin dengan berbagai macam fadilah dan keutamaan yang ada pada diri mereka. Fahaulai humus shadiqun alladziina 'amilu bimuqtada imanihim. Maka mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang membenarkan iman mereka. Ya. Alladziina 'amilu, yang mereka beramal, bertindak, berbuat bimuqtada imanihim, sesuai dengan konsekuensi dari iman yang telah mereka ya mantapkan dalam kalbu mereka. Jadi iman ini membutuhkan amalan. Ya, bukan hanya sekadar mengucapkan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ujian kepada kita masing-masing. Dan seberapa besar tasdik kita terhadap iman, ya, pembenaran kita terhadap iman. Ya. Al-iman yahtajil al-amal, yahtajil, yakni membutuhkan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh mereka adalah orang-orang yang dipilih pada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqu imanahum bi a'malihim shalihah, dan mereka membenarkan iman-iman mereka dengan amalan-amalan yang salih. Wal ibadat asyaqqah, dan ibadah-ibadah yang memberatkan. Ya, ibadah-ibadah yang sangat berat. Nah. Bi khilafi man idda'a al-iman wa huwa lam yusaddiqhu bil jihad wal hijrah. Berbeda kondisinya dengan orang yang ya, man idda'a al-iman, yang mengaku beriman namun dia belum membenarkannya dengan jihad dan juga dengan al-hijrah wa ghairihima, dan selain keduanya dari ibadah-ibadah yang sangat berat. Nah, mungkin karena kondisi Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan adanya hijrah. Ya, Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan adanya jihad fi sabilillah. Belum mendapatkan kesempatannya. Ini berbeda dengan ya para sahabat yang mereka telah merasakan jihad berkali-kali. Ya, mempertaruhkan nyawa. Ya, kemudian menyalurkan harta untuk kepentingan jihad fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan fadilah yang sangat besar. Dan juga mereka mendapatkan fadilah ya, hidup di masa-masa ini, di masa turunnya wahyu, dan bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baina ansarin wa humul aus wal khazraj alladziina aamanu billahi wa rasulihi taw'an wa mahabbatan wa ikhtiyaran. Dan dibandingkan sahabat Ansar, sekarang dibandingkan antara siapa? Al-Muhajirin dengan Ansar, sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Siapa itu sahabat Ansar? Wahumul Aus wal Khazraj. Mereka adalah kabilah Al-Aus dan kabilah Al-Khazraj. Ya, di mana ma'ruf kisahnya bahwa sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka senantiasa terus bertempur tanpa ada ya, tanpa ada hentinya. Alladzina amanu billahi wa rasulihi, di mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada rasulnya, tau'an wa mahabbatan, ya, secara taat, kemudian mahabbatan, cinta, wa ikhtiyaran, ya, memilih sendiri, yakni tanpa ada paksaan, ya, tanpa ada perasaan gawat darurat, tanpa ada kondisi genting dan seterusnya, yang dialami oleh siapa? Orang-orang Muhajirin. Mereka mendapatkan penindasan, mereka mendapatkan gangguan dari kaum musyrikin, yang mereka tidak bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan leluasa. Nah, adapun sahabat Ansar, mereka mendapatkan fadilah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat. Nah, wa awaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kesempatan awaw melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mana'uhu min al-ahmar wal aswad, dan mereka sahabat Al-Ansar yang mencegah menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungi maksudnya dari al-ahmar wal aswad. Al-ahmar ini maksudnya adalah al-ajam. Orang-orang al-ajam. Istilah ahmar, al-ahmar wal aswad. Al-Ahmar adalah Al-Ajam, orang non-Arab. Al-Aswad, mereka adalah orang-orang Arab. Naam, Al-Aswad. Naam. Mereka melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tabawwa'u daral hijrah, dan mereka menempati daril hijrah, negeri hijrah, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tabawwa'u al-iman, dan mereka menempatkan iman pada qalbu-qalbu mereka, beriman sepenuhnya terhadap risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta sarat maw'ilan, sehingga mereka menjadi tempat perlindungan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perlindungan bagi sahabat Muhajirin. Wa marji'an, dan sebagai tempat kembali, yarji'u ilaihi al-mu'minun, di mana kaum mukminin ya kembali kepada al-ansar dalam ya hajat-hajat mereka, dalam kebutuhan mereka, dalam meminta pertolongan, bantuan dan seterusnya, semuanya diurusi oleh sahabat Ansar. Betul-betul mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, tidak egois. Naam. Sahabatnya yakni saudaranya yang membutuhkan rumah, mereka memberikan fasilitas rumah dan seterusnya dengan berbagai macam hawaij, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh sahabat al-muhajirin. Wa yalja'u ilahi al-muhajirun, dan kaum muhajirin kembali kepada kaum ansar, sahabat ansar. Wa yaskun bihimahu al-muslimun, dan kaum muslimin, naam, yaskun bihimah, kaum muslimin mereka tinggal dengan perlindungan kaum ansar, sahabat ansar. Idh kanatil buldanu kullaha buldana harbin wa syirkin wa syarrin, di mana negeri saat itu adalah seluruhnya adalah buldana harbin wa syirkin wa syarrin, negeri naam harb, peperangan, yakni tidak ada rasa aman, wa syirkin, dan negeri yang penuh dengan kesyirikan, naam, penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga negeri syarrin, negeri yang tidak bebas dari naam kejelekan. Falam yazal ansaruddin ta'wi ila al-ansar, maka senantiasa penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud adalah sahabat muhajirin. Mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela syariat Allah, membela Rasulullah, dan membela kitab Allah Subhanahu wa taala. Mereka ta'wi ila al-ansar, mereka berlindung kepada sahabat ansar. Hatta antashara al-islam wa qawiya, hingga Islam itu menyebar ya ke seantero dunia. Waqawiyah, dan Islam menjadi kuat. Waja'ala yazidu syai'an fa syai'an, dan bertambah, terus berkembang Islam, berkembang ya, menjadi besar, menjadi terkenal ya, manusia nah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam ya, Islam menjadi agama yang mulia yang mengalahkan seluruh agama yang ada. Wayanmu qalilan qalilan, dan tumbuh qalilan qalilan, sedikit demi sedikit ya. Dan di sini menunjukkan bahwa yang berkaitan dengan bab yang sedang kita pelajari dalam kitab Salatul Usul, bahwa yang namanya dakwah ila Allah adalah sesuatu yang membutuhkan proses. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam, menyampaikan syariat Islam, tidak langsung ya diterima, tidak langsung menyebar, namun membutuhkan proses tahap ya. Dan di situ adanya gangguan, adanya ujian, adanya cobaan. Ya. Maka bekal bagi seorang dai ila Allah adalah memiliki kesabaran. Ya, saya sampaikan al-haq pada tahun ini. Nah, boleh jadi al-mad'u, orang yang kita sampaikan pada tahun ini belum menerima. Namun suatu saat ya, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke-10 masyaallah dia menjadi baik. Dan bahkan menjadi dan penerus terhadap dakwah ila Allah. Nah, oleh karena itu dakwah ila Allah adalah ibadah yang sangat mulia, yang menyampaikan ilmu, dan itu adalah sebagai tabungan bagi kita semua kelak pada hari kiamat, dan itu sebagai bentuk amalan jariah bagi kita semua dalam menyampaikan ilmu yang benar. Naam. Hatta fathul quluba bil ilmi wal iman, hingga naam, mereka membuka al-qulub bil ilmi wal iman, membuka qalbu-qalbu manusia dengan ilmu. Ya, melunakkan qalbu-qalbu manusia dengan ilmu, dengan bayan, dengan penjelasan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iman, dan juga membuka qulubun nas dengan iman, dengan menanamkan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah yang benar, tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan perkara-perkara tersebut. Demikian pula membuka qulubun nas dengan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara menafsirkannya, bagaimana cara memahaminya, dan bagaimana cara melaksanakan dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Demikian pula mereka para sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin, mereka membuka al-buldan, fatahu al-buldan bisayfi wasinan, membuka negeri-negeri yang tadinya adalah negeri syirik, negeri kekufuran, negeri syar, menjadi negeri Islam. Ya, semuanya dengan apa? Dengan apa? Bisayf wasinan, dengan pedang, dengan peperangan, wasinan dengan tombak. Ya, semua ini dijalankan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan hasilnya di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, sampai kepada kita, dan ada di hadapan kita, di tengah-tengah kita, di sekitar kita, ilmu yang sumbernya adalah dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sumber yang murni yang telah difahami oleh salafus salih, yang diajarkan oleh para ulama yang terpercaya, dan ini adalah nikmat yang sungguh luar biasa. Ya, kita bisa duduk menyimak, ya, mendengarkan, memuraja ilmu yang itu adalah sumber yang murni. Ini adalah kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa. Wa kam insan, dan betapa banyak manusia mereka ingin mendapatkan al-haq, namun subhanallah, Allah Subhanahu wa taala belum memberikan jalan baginya. Nah, dia belum mendapatkan hidayah, ya, menuju jalan yang benar. Ya, dia tersandung dalam akidah yang keliru, tersandung dalam ibadah yang bid'ah, tersandung dalam manhaj yang keliru, dan seterusnya. Maka, nah, apa yang ada pada diri kita, yang ada kita, yakni kita berada di atasnya sekarang ini, adalah kenikmatan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa dan sungguh sangat mahal sekali. Wajib bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyukur, nah, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia. Ya, kita terus belajar memahami Al-Qur'an, memahami hadis, dan juga bila kita telah mendapatkan itu semua, berusaha untuk menyampaikan ilmu kepada umat, kepada manusia semampu kita, sesuai dengan kadar ilmu yang kita miliki. Ya, jangan sampai kita memiliki prinsip egois. Ya sudahlah, yang penting sudah ada yang mewakili. Saya tak berkecimpung dalam duniawi saja, tidak. Nah, Islam itu akan mulia ketika yakni seorang itu akan mulia ketika dia berjuang untuk bisa menjadikan dirinya mulia dan menjadikan Islam ini mulia. Nah, barakallahu fikum. Kemudian alladzina min jumlati awsafihimul jamilah annahum yuhibbuna man hajara ilaihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat al-ansar, dan ini sebagai ibrah bagi kita semua, ya, sebagai pelajaran bagi kita semua, dan kita renungi. Di antara sifat yang indah yang ada pada sahabat Ansar, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ya, bukan orang yang berusaha untuk mencari ilmu, berlindung dari tempat yang jelek, ya, ditindas, ya, diperas, dihinakan, dibenci, dimusuhi, ya, di al-muhim dengan berbagai syar dan berbagai kejelekan yang lainnya. Nah, berusaha untuk egois, ya, ataukah menunjukkan sifat-sifat egois dan seterusnya, maka ini adalah perilaku-perilaku orang yang jelek. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang sama sekali tidak diajarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka orang-orang yang berada di sebuah tempat, ya, sebagai ahlul balad. Kemudian ada sahabatnya, ini ada saudara-saudaranya berdatangan ke situ. Ya, dia berusaha, ya, untuk memberikan pertolongan, bantuan, kemudahan-kemudahan. Bukan sebaliknya. Nah, bukan sebaliknya. Wahada limahabbatihim lillahi wa lirasulihi. Hal ini semua mereka lakukan karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya. Nah, bukan tendensi apapun. Bukan tendensi apapun. Wa ahabbu ahbabahu, dan mereka mencintai enam orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbu man nasara dinah, dan juga sahabat Ansar mereka mencintai siapa yang telah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Enam. Dan ini adalah kondisi yang begitu indah ya. Kalau kita melihat enam kisahnya dan melihat perjalanan ya, perjuangan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar, sungguh ini adalah enam jiwa sosial yang begitu indah ya. Dan bila kita melaksanakan ini semua, subhanallah, enam akan terjalin ketentraman, akan terbentuk ya ketenangan, akan terbentuk keamanan, ketentraman ya, dan akan enam terbentuk komunitas yang cepat berkembang, enam komunitas yang tumbuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak saling sikut, tidak saling menjatuhkan, namun satu dengan yang lainnya saling membangun, saling menolong dan saling memberikan bantuan. Naam. Wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan sahabat Ansar, sifat berikutnya adalah tidak mendapatkan pada dada mereka, pada kalbu mereka, hajatan, adanya hajat. Sudah kita dengarkan tafsirnya, hajatan di sini maksudnya apa? Ajibu. Hajatan di sini maksudnya apa? Yang keras suaranya. Hajatan bermakna apa maknanya? Kok bisik-bisik? Ajibu barakallahu fikum. Hajatan maknanya apa? Baru di kiri yang kedengaran. Yang di tengah? Hajatan maknanya apa? Karena ada yang masih keliru kemarin menerjemahkan hajatan artinya kebutuhan. Hajatan di sini artinya al-hasad, al-hiqad, dan kedengkian. Naam. Ai sahabat Ansar la yahsudun al-muhajirin. Naam, tidak ada perasaan hasad pada kalbu mereka terhadap muhajirin. Ala ma atahumullahu min fadlih, atas keutamaan, karunia, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang muhajirin. Wa khassahum bihi, dan Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi muhajirin, minal fadail, adanya keutamaan-keutamaan, wal manaqib, adanya ini kemuliaan-kemuliaan, allati hum ahluha, di mana memang Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan dan telah menentukan orang-orang muhajirin adalah ahluha, yang pantas untuk mendapatkan fadilah dan keutamaan tersebut. Ya, menunjukkan apa? Yani antara muhajirin dengan ansar lebih mulia siapa di sini? Orang-orang muhajirin, sahabat muhajirin. Naam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan bagi mereka. Namun subhanallah, ibrah bagi kita semua. Ya. Dan saya nasihatkan kepada talabatul ilmi, ya, bahwa masing-masing tempat itu, ya, masing-masing majal, kesempatan dan tempat, syaitan senantiasa datang dengan berbagai macam caranya. Dan tidak jarang dalam talabul ilmi, dalam menuntut ilmu, ya, yang mungkin kita anggap masya Allah belajar itu ke santri, masya Allah biasa-biasa saja, enggak ada masalah. Tapi kalau kita perhatikan secara seksama, nah, syaitan akan datang kepada para penuntut ilmu, diantaranya dalam masalah apa? Al-hasad, al-hiqad. Nah, dia tidak merasa nyaman ketika ada saudaranya yang lebih afdol. Nah, lebih afdol. Nah, yang mungkin dia dulunya di awal, yakni awalnya di kampung dia. Contoh misalnya dalam masalah hifadz, dalam masalah Quran. Nah, dia termasuk hafizul Quran ataukah mungkin penghafal Al-Quran setelah dia mondok. Masya Allah, saya ada yang lebih dibandingkan saya, ada yang lebih hafidz dibandingkan saya. Nah, dia tidak merasa tidak nyaman dengan itu. Saya pengennya satu-satunya orang di pondok ini yang paling hafidz. Tidak mau disaingi. Ya, tidak mau ya menjadi orang nomor kedua. Al-hasad datang. Nah, ingat, al-hasad itu tidak sampai tingkatan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan itu, sekedar dia membenci fulan. Nah, diberikan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hifdz, dia enggak suka, sudah hasad. fulan diberikan kelebihan berupa pemahaman seputar ini dalam masalah ilmu, lebih faham, lebih afham dibandingkan dirinya, enggak suka, hasad. Nah, fulan masya Allah, nah lebih lancar dalam membaca nahwunya, nah tidak salah, yani qalilul lahan atau bahkan tidak ada lahannya, hasad, merasa tersaingi. Maka di sini butuhnya untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah urusan dunia juga ada syaitan datang, ya, membisiki dia sudah berusaha keras, nah. Namun si fulan ini usahanya biasa-biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dengan usaha yang biasa ini ternyata lebih apa? Lebih tampak usahanya. Nah, hasad. Saya sudah berusaha pontang-panting, ya usahanya hampir sama sebenarnya. Cuma kok ternyata dia yang lebih mendapatkan kelebihan ini, sudah dapat rumah, sudah dapat mobil, ini baru, ya belum apa-apa. Nah, hasad datang, syaitan datang. Ya, masing-masing kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat bahwa al-hasad itu bukan, ya, ini sebatas kita membenci karunia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seseorang, itu sudah bentuk hasad yang terlarang dan bisa menghancurkan amalan seseorang. Nah, kemudian لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله وخصا به من الفضائل والمناقب التي هم أهلها وهذا يدل على سلامة صدورهم, dan ini menunjukkan ya selama bersihnya hati-hati mereka, kalbu mereka. Ini adalah khabar min Allah, ya, ini adalah berita dari langit, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa, tazkiyah. Nah, adapun kita, adakah di antara kita yang mendapatkan tazkiyah? Sama sekali tidak ada yang mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kenapa para sahabat mereka memiliki fadilah yang sangat besar, ya. Dan bila seseorang itu berinfak, ya, dhahab, ya, berupa emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa membandingi ya takaran infak mereka yang biasa, yang sedikit. Nah, menunjukkan bagaimana besarnya perjuangan mereka ketika itu dalam mengembangkan Islam, dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Berikutnya, wantifa al-ghil wal-hiqd wal-hasad anha, dan tidak adanya al-ghil, kedengkian, ya, al-hasad, ya, anha, dari hati-hati kaum al-ansar. ويدل ذلك على أن المهاجرين أفضل من الأنصار, dan dengan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kaum muhajirin mereka lebih afdal dibandingkan ansar. Nah, لأن الله قدمهم بالذكر, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dalam, yakni mengedepankan mereka dalam penyebutan. Wa akhbara anna al-ansara la yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu, dan memberitakan bahwa sahabat Ansar tidak ada perasaan hasad dengki dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sahabat Muhajirin. Fadalla ala anna Allah ta'ala atahum ma lam yu'ti al-ansar wala ghairahum, dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada al-muhajirin perkara yang tidak diberikan kepada sahabat al-ansar wala ghairihim, dan kepada selain mereka. Kenapa? Li'annahum jama'u bainan nusra wal hijrah, dan alasan berikutnya kenapa muhajirin lebih afdal, karena muhajirin menggabungkan antara ibadah yang sangat mulia, an-nusrah, ya, pertolongan terhadap agama Allah, terhadap Rasulnya, dan juga al-hijrah, nam, berpindah dari negeri al-kufur kepada negeri nam al-muslim. Baik, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita pelajari. Nam, apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang keliru datangnya dari syaitan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.